hatiku tak menentu sejak kita bertemu. Entah mengapa daun yang biasanya hijau kini kulihat biru. Apakah ini kisah yang pernah ku baca tentang Siti Nurbaya? Ingin menggapai tangan tak sampai, apalah daya. Entah mengapa jari manis melambai-lambai ingin melukis raut wajahmu serta rambutmu. Entah mengapa hati kecilku menari-nari, enggan dikata rasa di hati termimpi. Kadang-kadang hayalku terbang ke langit biru, biru. Ingin ku cari bayang-bayang dirimu tanpa aku mengadu. Apakah pernah rindu yang selalu ku simpan juga kau rasakan? 10 jari aku meminta padamu sayang. Entah jari manisku melambai-lambai ingin melukis raut wajahmu serta rambutmu. Hati kecilku menari-nari, enggan dikata rasa di hati termimpi-mimpi. Oh, enggan dikata sesak di dada Siti Nurbaya, Siti Nurbaya.